السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. إخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا. Pendengar dan pemirsa Roja di manapun antum berada, alhamdulillah di kesempatan malam yang berbahagia ini kembali kita diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk kembali melanjutkan pelajaran bahasa Arab kita. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Al-Akh Abu Zuhri bahwa ini pertemuan pertama setelah jeda libur yang cukup panjang. Namun insyaallah taala tidak akan menyurutkan semangat kita semua dalam belajar bahasa Arab. Karena bahasa Arab ini bahasa yang kita cintai, bahasa Islam, bahasa kaum muslimin, bahasa yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya dan menunjuk dan memilih nabi dan rasul yang terakhir dari bangsa Arab. Maka tentu sudah kelaziman bagi setiap muslim untuk memperhatikan dan mempelajari bahasa ini. Maka apapun halangan, apapun hambatan, apapun kesulitan yang dihadapi, insyaallah taala tidak akan menyurutkan semangat kita, tidak akan melemahkan azam kuat kita untuk terus belajar bahasa Arab, dan insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan kepada siapa saja yang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Ikhwani fi din wa akhwati fi la rahimani wa rahimakumullah, malam ini kita langsung masuk ke pelajaran. Sebagaimana tadi disampaikan insyaallah malam ini kita masuk ke ad-darasus sadis asyar, pelajaran 16, pelajaran yang terakhir sebelum Ramadan yang sempat kita baca. Dan ad-darasus sadis asyar ada di halaman 92. Silakan bagi al-ikhwa wal-akhwat sekalian yang memiliki buku Durusul Lughatil Arabiyah li ghairi natikina biha, jilid yang pertama, pelajaran 16 ini ada di halaman 92. Ad-darasus sadis asyar, pelajaran 16 ada di halaman 92, halaman 92. Sedikit mereview apa yang pernah kita bahas sebelumnya di pelajaran 16 ini, bahwa di pelajaran 16 ini kita akan membahas sebuah jamak, sebuah kata plural dalam bahasa Arab yang mana dia dihukumi sebagai mufrad mu'annath. Yani kita tahu bahwa dalam bahasa Arab ini sebuah isim ditinjau dari jumlahnya, dari bilangannya. Ada yang mufrad, ada yang musanna, ada yang jamak. Mufrad ini yang sudah kita dapatkan sejak ad-darsul awal. Al-musanna nanti di penghujung jilid 1. Fadal, ahlan wa sallam. Fadal. Dan al-jamak atau plural akan sudah kita temui sejak beberapa pelajaran sebelumnya. Dan ada salah satu jamak yang mana jamak ini walaupun dia bentuknya jamak lebih daripada dua, tiga ke atas, tapi dia dihukumi seakan-akan mufrad, seakan-akan dia tunggal. Bahkan dia dihukumi mu'annath, walaupun misalnya asalnya dia adalah mudhakkar. Jama' ini adalah jama' dari kata benda ghairul aqil. Ini kata benda dalam bahasa Arab itu ada yang al-aqil. Al-aqil masuk ke dalamnya manusia. Dan ada ghairul aqil, selain manusia. dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain masuk ke dalam al-akil, juga malaikat, juga jin dan manusia, tentu karena interaksi kita dengan sesama manusia. Maka di sini saya cukupkan bahwa al-akil adalah manusia. Selain daripada manusia, dari makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala ini masuk ke dalam kategori ghairul akil, apakah dia benda mati, al-jamad, atau an-nabat, tumbuh-tumbuhan, atau al-hayawanat, hewan-hewan, binatang-binatang, dia masuk ke dalam ghairul akil. Nah, jamak dari kata benda ghairul akil, nanti akan kita lihat di pelajaran al-bahasa ini, dihukumi dia mufrad mu'annath. Yani, seakan-akan dia tunggal plus disifati dengan sifat mu'annath. Nanti akan kita lihat deh, ketika ditunjuk, maka ditunjuk dengan kata tunjuk mufrad mu'annath. Ketika diberikan sifat, maka disifati dengan mufrad mu'annath. Begitulah ketika diberikan domir, yang domir ini kembali ke isim, kembali ke jama' ghairul akil ini, maka domir ini domir mufrad mu'annath. Ini secara global daripada pembahasan pokok bahasan di pelajaran 16 ini. Di sini ada dialog yang ringkas antara al-mudarris dengan beberapa muridnya. Ada Muhammad, ada Ali. Alhamdulillah ikhwal studio sudah mulai bermunculan. Ada minta Abu Adam dengan Adam. Abu Adam anta takun mudarris, wa Adam anta Muhammad wa Ali. Anta ma'akal kitab ya akhi? Alhamdulillah, mujud. Halaman 92. Ad-Darsus Sadis Asyar, pelajaran 16, halaman 92. Silakan. Tafadhol. Tes. Bismillah. Al-mudarrisu liman hazihil aklamu ya Muhammadu. Muhammad. Ya li ya ustazu. Naam. هي جميلة جدا وهذه الكتب الجديدة أهي لك؟ لا هي لحامد. أين دفاتركم يا إخوان؟ يا إخوان. نعم. هي هنا على هذه المكتب. على هذا. على هذا المكتب. على هذا المكتب. جزاكم الله خيرا. شكرا لكما. وبارك الله لكما. Di sini ada dialog antara al-mudarris dengan Muhammad, kemudian ada Ali. Al-mudarris bertanya kepada Muhammad, liman hadhil aklamu ya Muhammadu, liman milik siapa hadhil aklamu. Lihat ikhwan di sini, dari sejak baris pertama kita sudah mendapati apa yang saya sebutkan tadi. Ada jamak yang karena dia jamak ghairul akil, dari isim ghairul akil, maka dia dihukumi mufrad muannats. Lihat di sini, hadhil aklamu, al aklam jamak. Alas kadzalika ya ikhwan? Al aklamu jamak. Jamak daripada qalamun. Jamaknya aklamun, dan qalamun karena dia jamad, dia benda mati selain manusia, maka ghairul akil. Nah, jamaknya antum perhatikan di sini, alaikhwal akhwat di rumah dan juga ikhwal studio, kata tunjuk yang digunakan hadhihi. Uniknya begini, kata tunjuk yang digunakan adalah hadhihi, kata tunjuk mufrad muannats. Biasa katakan al-aklam, walaupun dia jama' karena jama' ghairul akil, dari kata benda yang tidak berakal, dihukumi dia mufrad, dan sekaligus juga dia dihukumi mu'annath. Maka hadihil aklamu, milik siapa pena-pena ini ya Muhammadu, wahai Muhammad. Lihat jawaban Muhammad, hiya li ya ustadu. Hiya, ini juga sebagai dalil, sebagai bukti bahwa al-aklam mufrad mu'annath. Lihat domir yang digunakan ikhwan, pakai apa? Pakai hiya. Mufrad mu'annath. Nah, kalau seandainya pakai jama' tentu menggunakan hum, atau hunna misalnya, atau antum misalnya. Tapi karena di sini dia dihukumi mufrad muannats dan dia al-ghaib, maka digunakan dhamir hiya, al-ghaibah al-mufradah, kata ganti orang ketiga yang mufrad muannats. Hiya li ya ustad, dia yakni pena-pena itu milik saya wahai ustad. Al-mudarrisu berkata lagi, hiya jamilatun jiddan. Lihat di sini. Hiya jamilatun jiddan. Lagi-lagi menggunakan hiya. Dan lihat di sini ketika disifati dengan kata sifat jamilah, bagus, berarti menunjukkan bahwa al-aklam ini muannats, mufrad muannats. Karena jamilah mufrad muannats. Hadihi jamilatun jiddan, yani al-aklamu jamilatun jiddan. Dia, yakni pena-pena itu, bagus sekali. Berikutnya, wahadihil kutubul jadidatu ahiyalaka. Wahadihil kutubul jadidatu ahiyalaka. Dan buku-buku yang baru ini, apakah dia milikmu? Nah, apa di sini, ikhwan? Abu Adam, mana isim yang jamak ghair akil di sini? Al-Kutub, ahsant. Al-Kutub jamak daripada? Kitab. Al-Kitab. Dan Al-Kitab ghairul akil. Harus kedarik? Bala. Maka lihat di sini, karena dia jamak ghairul akil sama seperti aklam, maka kata tunjuknya hadihi. Ini dalil pertama bahwa dia menunjukkan bahwa dia adalah mufrad muannats. Dalil kedua, sifatnya al-jadidah. Harus kedarik? Al-jadidah. Ini juga menunjukkan bahwa al-kutub mufrad muannats. Kemudian ahiya. Apakah dia? Lagi-lagi dhamir. Berarti ada kata tunjuk, ada kata sifat, ada dhamir. Yang ketiga-tiganya dalil, bukti yang terang, bukti yang kuat, bukti yang jelas yang tidak mungkin ditolak lagi bahwa al-kutub jama' daripada kitab. Karena dia adalah jama' ghairul akil, maka dihukumi mufrad muannats. Muhammad menjawab, la hiya lihamidin. Tidak, dia, yani buku-buku baru itu milik Hamid. Al-Mudarris bertanya lagi, karena bertanya kepada murid-muridnya, aina dafatirukum ya ikhwanu? Aina dafatirukum ya ikhwanu? Di mana buku-buku tulis kalian wahai saudara-saudara? Aliun menjawab, hiya huna ala hadzal maktabi. Dia di sini di atas meja ini. Nah, di sini antum lihat ada juga jamak ghairul akil yang ketiga, dafatir. Maksudnya ada tiga di sini. Isim jamak ghairul akil ada tiga di sini. Ada aklam, ada kutub, kemudian yang ketiga ada dafatir. Ketiga-tiganya karena dia adalah jamak ghairul akil, maka dihukumi mufrad muannats. Maka lihat, hiya dhamirnya mufrad muannats. Hiya huna ala hadzal maktabi. Dia di sini di atas meja. Nah, dengan demikian selesai sudah bacaan dan fokus bahasan kita di pelajaran 16 ini. Kita minta ikhwah baca tamarin. Fadli Abu Adam, ikra tamarin. Anta alif wa Adam ba. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Tamarin. Al-alif. Ta'ammal amthilatal atiyah. Nah. تأمل الأمثلة الآتية. نعم. ما معنى تأمل الأمثلة الآتية؟ Perhatikan contoh-contoh di bawah berikut ini. Nah, tidak ada yang perlu jawab, tapi hanya memperhatikan contoh-contoh saja. Tafadhal. Alif. Alif. Al jam'u haula. Al mufrad. Dari situ. Oh, al mufrad. Hadza talibun jadidun. Nah. Huwa min Belgika. Nah, Belgika. Belgia, yani. Belgia. Al-alif al-jam'u ha'ula tullabun jududun. Hum min biljika. Nah, jadi alif ada dua contoh, begitulah ba. Ba ada dua contoh, ada mufrad dan ada jama'. Tak terjem awalan ya akhil karim. Al-mufrad. Al-mufrad bentuk tunggalnya. Ini pelajar yang baru. Nah. Dia dari Belgia. Nah, perhatikan kalimat talibun. Talibun al-akil atau ghairul akil? Al-akil. Al-akil. Maka lihat di sini hadza talibun jadid. Dia mufrad atau jamak? Hadza mufrad. Mufrad. Maka kata tunjuknya mufrad mudzakkar. Kemudian juga na'atnya atau sifatnya jadidun juga mufrad mudzakkar. Dan dhamir yang kembali kepada talib ini juga mufrad mudzakkar. Nah. Nah, dia al-aqil. Lihat ketika menjadi jama'. Sekali lagi, baca sekali lagi Abu Adam. Ketika menjadi jama', al-jam'u. Al-jam'u ha'ula tullabun jududun. Hum min biljika. Nah. Mereka para pelajar yang baru. Nah. Mereka dari Belgia. Nah. Nah, di sini talibun sekarang menjadi jama'. Tullabun. Lihat perubahannya. Apakah berubah jadi muannats di sini? Tidak, Ustaz. Tidak, karena beda. Karena yang jamaknya dihukumi mufrad muannats adalah jamak ghairul aqil. Ada sekadari ke ikhwan? Ya, pada. Adapun ini karena dia jamak daripada al-aqil, maka tidak dihukumi mufrad. Dia tetap jamak. Dan tetap dia sebagai muzakkar. Maka lihat kata tunjuknya haula'i. Jamak untuk muzakkar. Begitu pula jududun, sifatnya juga jamak muzakkar. Hum, dhamirnya juga jama' mudhakar. Nah, karena ini al-akil. Tapi ketika di ba', antum akan lihat di bagian ba' yang akan dibaca Adam setelah ini insyaAllah. Dia contoh daripada isim ghairul akil. Tafadhal ya Adam. Ikra. Ba' al-mufradu. Haza kitabun jadidun. Huwa min biljika. Naam. Al-jam'u hadihi kutubun jadidatun. Hiya min biljika. Naam. Lihat ketika kitabun menjadi kutubun, asalnya tadinya dihukumi mufrad mudzakkar, hadza pakai hadza jangan jadi hadhi. Hadhihi kutubun jadidatun. Begitu pula sifatnya jadidatun mufrad muannats, begitu pula dhamirnya hiya. Nah, ini sebagai penegas saja dari apa yang telah kita sampaikan di awal. Mudah-mudahan jelas insyaAllah. Jazakumullahu khairan ya ikhwan. Kita buka pertanyaan untuk para pendengar dan para pemirsa. Tafadhal ya Bazuri. Nah, saya jazakumullahu khairan. Pendengar dan pemirsa Raja, alhamdulillah telah kita baca nas dan percakapan di pelajaran ke-16. Demikian juga latihan yang pertama di pelajaran ini sudah kita simak bersama yang dibacakan oleh ikhwan kita yang ada di studio. Dan kita berikan kesempatan untuk sesi yang berikutnya bagi para pendengar dan pemirsa yang ingin coba membaca dan juga mengerjakan atau membaca latihan yang pertama, silakan di 021-823-6543. Kami berikan kesempatan juga bertanya secara langsung terkait dengan kaidah-kaidah yang terdapat dalam pelajaran ini. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Fathiyah? Nah, Ustaz. Ummu Fathiyah di Aceh, Nam? Nah, Ustaz. Masya Allah, ahlan ya Umma. Ahlan bik, Ustaz. Nah, marhaban ya Aba Ummu Fathiyah, ahlan wa sahlan. Ahlan bik, Ustaz. Anti ma'ana min al-bidayah ya Abu Fathiyah, Ummu Fathiyah. Insyaallah, Ustaz, insyaallah. Baik. Iqra al-hiwar min al-awwal. Tafadhal. Tafadhali. Ad-dars as-sadis 10. Naam. Pelajaran ke-16. Dibaca al-mudarris Ustaz. Labas. Ikra'i. Liman? Naam Ustaz. Liman hadhihi al-aqlamu ya Muhammadu? Milik siapa pena-pena ini wahai Muhammad? Naam. Dia li ya Ustazu. Dia milikku wahai Ustaz. Naam. Dia jamilatun jiddan. Dia bagus sekali. Wa hadhihi al-kutubul jadidatu. Ahyalaka? Dan ini kitab Nah. Dan ini buku-buku bacaan yang baru, apakah dia milikmu? Nah. La hiya li Hamidin. Tidak, dia punyanya Hamid. Nah. Aina dafatirukum ya ikhwanu? Di mana buku-buku tulis kalian, wahai saudara-saudara? Hiya huna ala hadzal maktabi. Dia di sini di atas meja. Naam. Tadi naam. Mau Fatia siap ditanya? Boleh, Ustaz. Naam. Terkait dengan apa pembahasan pelajar 16 ini? Kesimpulannya bagaimana, Om? Kesimpulannya berbeda antara yang akil dengan ghairu akil, Ustaz. Naam. Ada hukum yang berbeda antara isim yang al-akil dengan isim yang ghairul akil. Khususnya terkait dengan mufrad atau jamak? Dengan yang jamak. Dengan jamaknya. Ada berapa jamak ghairul akil di sini yang Umu barusan baca? Ada dua, Ustaz. Ada tiga. Dua atau tiga? Ada tiga. Yang pertama? Tiga, Ustaz. Al-aklamu, al-kutubu, dafatir. Dafatir. Kesimpulannya? Jamak ghairul akil ini kita hukumnya apa ini, Umu? Sebagai mu'annas, Ustaz. Nah, mu'annas saja? Dihukumi naam, sebagai mufrad mu'annas. Oh, nah. Ada mufradnya, Ustaz, ya? Iya. Dia bentuknya jamak. Ada sekitarik. Al-aklam jamak. Al-kutub jamak. Tapi karena dia jamak ghairul akil, dihukumi seakan-akan dia mufrad. Dan sekaligus dia juga hukumnya mu'annas. Fahimti, Umu Fatia? Fahimti, Ustaz. Baik, syukran. Syukran lagi. Jazakillahu khairan, Masya Allah. Waalaikum, Ustaz. Barakallahu fiik. Jazakumullahu khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakillahu khair, Umu Fatia di Aceh. Baik, alhamdulillah sudah dibaca. Dan juga sudah dijawab pertanyaan Ustaz dengan baik. Barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan yang kedua. Baik, masih di line telepon 0218236543. Kita sapa kembali penelpon berikutnya. Halo. Silakan sudah masuk. Baik, mohon maaf tampaknya terputus. Kami berikan kesempatan yang berikutnya. Silakan dicoba kembali di 0218236543. Dan bagi para pendengar yang baru bergabung di pembahasan bimbingan bahasa Arab jilid pertama, silakan bisa dibuka di pelajaran ke-16 ya, di halaman 92-93. Dan juga latihan-latihan yang terdapat di dalamnya, insya Allah kita akan bahas di malam ini. Baik, kita sapa kembali untuk penelpon berikutnya di 0218236543. Ya, halo. Taib. Ya, sambil kita menunggu, Ustaz, ada tambahan maklumat mungkin terkait dengan kaidah akil dan ghair akil. Nah, terkait dengan al-akil dan ghair akil di sini, sementara waktu mungkin itu dulu. Nanti insyaallah jika ada tambahan-tambahan akan kita sampaikan di waktunya insyaallah. Dan langsung saja kalau gitu Abu Zuri, kita masuk ke latihan kedua. Ahsan. Baik, siap ikhwan, kita masuk latihan kedua. Ahsan. Perintahnya di sini hawwilil mubtada'a fi kullin minal jumalil atiyati ila jam'in. Hawwilil mubtada'a, rubahlah Al-Mubtada' isim yang terletak di awal jumlah ismiyah. Ya, dulu pernah kita bahas bahwa al-jumlah dalam bahasa Arab itu dibagi menjadi dua. Ada jumlah ismiyah. Al-jumlah artinya kalimat. Jangan salah paham. Adapun al-kalimah dalam bahasa Arab artinya kata. Al-jumlah artinya kalimat. Al-kalimah dalam bahasa Arab artinya kata dalam bahasa Indonesia. Nah, al-mubtada ini adalah isim yang berada di awal jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah yakni kalimat yang dimulai dengan kata benda. Nah, kata benda yang pertama kali kita temukan di jumlah ismiyah ini namanya mubtada. Yang di sini yang diminta adalah hawwilil mubtada'a, rubahlah al-mubtada fi kullin minal jumalil atiyati ila jam'in. Rubahlah al-mubtada fi kullin, pada setiap minal jumalil atiyah, dari kalimat-kalimat berikut, ila jam'in, menjadi jama'. Alhamdulillah ada contohnya di sini. Misal, misalun, hadha baitun, hadha baitun. Di sini mubtada'nya adalah hadha sebenarnya. Tapi lihat, setelah hadha ada kata baitun. Setelah hadha ada kata baitun. Baitun, ini yang kita rubah menjadi jamak. Baru setelah itu nanti al-mubtada akan mengikuti daripada jamak ini. Maka lihat perubahannya, hadhihi buyutun. Hadhihi buyutun. Hadha menjadi hadhihi. Karena kata setelahnya, dia ikut menjadi jamak, maka karena dia jamak ghairu akil buyutun, maka dihukumi mufrad muannats sebagaimana tadi sudah kita jelaskan. Maka kata tunjuk yang tepat yang kita gunakan adalah hadhihi, hadhihi buyutun. Sahlun insyaallah. Mudah insyaallah. Ada berapa soal di sini? Ada 19 soal. Kita bagi dua. Abu Adam dengan Adam. Berapa Adam? Berapa soal? Ada 19. 18. Hah? 18. Nah, berapa soal? Tadi cuma satu. 10, 9. Tafadhal. Abu Adam 10 soal, 9 soal. Adam. Tafadhal. Bismillah. Awalan, haza najmun. Hadhihi nujumun. Hadhihi nujumun, na'am. Haza darsun, hadhihi durusun. Dan uniknya di sini, jamaknya sudah disediakan. Tinggal dirubah saja hadanya menjadi hadhihi. Nah, begitu mudahnya alhamdulillah. Ini sahlun kasyurbil ma' kama yaqul al-Arab. Mana sahlun kasyurbil ma'? Mudah seperti minum air. Lewat begitu saja. Tinggal tuang. Alhamdulillah tinggal tuang. Naam. Wasil ya Abu Adam. Salisan, hadza qalamun, hadhihi aqlamun. Naam. Rabi'an, hadza babun, hadhihi abwabun. Khamisan, hadza bahrun. Nahrun. Hadza nahrun, hadhihi anharun. Naam. Sadisan, hadza jabalun, hadhihi jibalun. Hadhihi jibalun. Sabian, hadza kalbun, hadhihi kilabun. Naam, al-hayawan juga masuk ghairul akil. Thamin, nah. Hadza bahrun, hadhihi biharun. Naam. Tasi, hadza kitabun, hadhihi kutubun. Naam. Al-ashir, hadza himarun, hadhihi humurun. Humurun, naam. Jama' daripada himar adalah humur. Naam. Tafadhal, wasil ya Adam. Ahada asyar atau al-hadi asyar? Anda pilih yang mana? Ahada asyar saja atau al-hadi asyar? Ahada asyar. Tafadhal. Ahada asyar. Hadha himafun ha. Ahada asyar, 11 di bawahnya. Hadhi sahrihun hadhi. Hadha sahrihun hadhi. Sururun. Jama' daripada sarirun, sururun. Ahsant. Wasil. Isna asyar. Haza daftarun, hadihi dafatiru. Hadihi dafatiru. Naam, bukan dafatirun, tapi dafatiru. Dia mamnu' min as-sarf. Nanti akan dibahas di akhir jilid satu. Terus. Salah satu asyar. Haza maktabun, hadihi makatibu. Naam, juga tidak boleh tanwin. Arba asyar. Haza fundukun, hadhi fanadiku. Mana fundukun? Hotel. Pondok kita bilang. Funduk. Masih kita tarik? Nah, terus. Khamsatasar. Hadhi sa'atun, hadhi sa'atun. Nah, hadhi sa'atun. Sahih. Wasil. Sittata asyar. Hadhi sayyaratun. Hadhi sayyaratun. Naam. Tidak ada perubahan kecuali di sayyarahnya. Hadhi tetap menggunakan hadhi. Naam. Sabata asyar. Hadhi ta'iratun. Hadhihi ta'iratun. Ta'iratun. Ta'iratun. Naam, bedanya mufrad dengan jamak di sini adanya alif dan ta' marbutah menjadi ta' maftuhah. 18. 18. Zalika najmun, tilka nujumun. Ahsant. Tilka nujumun, ahsant. 19. 19. Tilka sayyaratun. Sayyaratun, ahsant. Ahsanta, ya Adam alaihi salam. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Naam. Kita buka kesempatan bagi ikhwan-akhwat di rumah. Tafadhal. Terjemah beda di terjemah maksud? Hah? La, mana saja di terjemah. Wadiha insyaAllah. Pendengar dan pemirsa Raja TV, alhamdulillah sudah kita simak bersama pembacaan dari ikhwah kita dari latihan yang kedua untuk merubah mubtada dalam bentuk jamak ya dengan penunjuk isyarahnya. Dan kita berikan kesempatan bagi para pendengar juga pemirsa Raja di telepon 021-823-6543 untuk mencoba latihan yang kedua ini. Silakan dibaca dengan bacaan yang benar tentunya dan disertai dengan penunjuk isyarat yang sudah disebutkan atau dicontohkan dan diterjemahkan. Ahsan. Dan juga diterjemahkan ya. Jadi ada dua, qiraah dan juga terjemah. Baik, kita berikan kesempatan via telepon yang pertama di 021-823-6543. Ya, halo. Baik, tampaknya masih terputus kembali. Kami berikan kesempatan bagi yang baru bergabung dalam pembelajaran bahasa Arab kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah li Ghairin Natiqina Biha jilid yang pertama di pelajaran ke-16 dan kita masuk ke latihan yang kedua. Ya, mungkin karena sudah lama tidak belajar. Nah. Silakan untuk mencoba dan juga menghubungi kembali untuk kita sama-sama membaca di latihan yang kedua pelajaran ke-16. Baik. Halo. Silakan. Taib, masih terputus. Kami berikan kesempatan kembali dan untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung dan sebelumnya sambil kami menunggu ada pertanyaan dari pesan singkat, boleh Anda angkat? Tafadhal. Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, apakah penunjuk isyarat ini juga berlaku untuk jamak dari hewan Ustaz? Yang di sini tidak disebutkan dalam contohnya. Di sini ada hewan, di sini sebutkan di sini. Ini himar. Mungkin belum. Nah, maknanya, ya? Ada dua bahkan di sini, ada kalbun dan juga hewan, lalu ada himarun. Kalbun yang di nomor 7. Nah. Dan himarun di nomor 10. Ini keduanya binatang. Dan hewan, dua hewan ini masuk ke dalam ghairul aqil. Maka dia jama'nya dihukumi mufrad mu'annad. Maka hadihi kilabun. Begitu pula hadihi humurun. Sudah dibaca barusan tadi oleh Abu Adam. Nah. Dan maknanya mungkin untuk yang humur dan kilab. Nah, mungkin karena tadi tidak diterjemahkan sehingga tidak tahu kalau itu dua hewan. Nah. Kalabun, ya, yang bunyinya guguk-guguk itu. Pokoknya seperti itulah. Adapun himarun, Allah sebutkan permisalan himarun dengan suaranya yang kurang bagus, keledai. Nah, dan juga disebutkan dalam surah Al-Baqarah dan beberapa surat yang lainnya dengan permisalan yang kurang baik. Nah. Taib, kami masih menunggu untuk para pendengar yang ingin mencoba dan juga yang sudah menghubungi bisa menghubungi kembali di 021-823-6543. Satu pertanyaan pesan singkat kembali sebelum kami angkat dari telepon. Sudah dia masuk, akhi? Taib, halo. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Abdurrahman di Samarinda. Ahlan ya, akhi Abdurrahman. Nah, silakan. Samarinda Kalimantan, masya Allah. Ahlan wa sahlan ya Abdurrahman. Masya Allah. Ahlan wa sahlan Ustaz. Nah, turidul kira'ah ya Abdurrahman? Ya, ya Ustaz. Antum mau baca? Ya. Nah, ma'akal kitab? Ya, Ustaz. Nah, ahsan, tafadhal. Baca kembali latihan kedua. Nomor berapa, Ustaz? Dari awal, dari nomor 1. Iya. Tafadhal. Bismillah. Ahad. Wahid. Wahid. Nah. Wahid hada najmun. Nah. Hadihi ujumun. Nah, nama najmun? Bintang, Ustaz. Bintang. Terus, itnan. Itnan. Hada darsun. Hadihi durusun. Nah, terjemahkan. Mama darsun. Darsun. Pelajaran. Pelajaran, Ustaz. Nah, darsun artinya pelajaran. Terus. Salata. Salata. Hada kolamun. Hadihi aklamun. Nah. Terjemah, Ustaz. Nah, kolamun. Ini pena. Nah, terus arba. Arba. Hada babun. Hadihi abwabun. Nah. Ini pintu. Nah. Khamsah. Hada nahrun. Hadihi anharun. Nah. Ini sungai. Nah. Sita. Hada jabalun. Hadihi jibalun. Nah. Ini gunung. Nah. Antum hafal jamaknya? Jabalun apa tadi? Jabalun jamaknya? Jibalun. Nahrun. Nahrun anharun. Naam. Qalamun. Aqlamun. Nah, ahsan. Terus. Sab'ah. Sab'ah. Had kalbun. Hadihi kilabun. Naam. Ini guguk. Ini guguk labas, ya. Tamaniyah. Hadahun. Hadihi biharun. Nah. Ini gunung. Nah. Baharun? Ini laut, Ustaz. Laut, ya. Baharun, laut. Laut, baharun. Tis'ah. Hadha kitabun. Hadihi kutubun. Nah. Ini buku. Asyarah. Asyarah. Hadha himaruh. Hadihi khumurun. Khumur. Ini keledai. Naam, ahsanta ya akhi. Tidak keberatan kalau antum habiskan semua? Ya Abdurrahman. Tafadhal. Ahada asyar. Ahada asyar. Hada sarirun. Hadihi sururun. Naam. Ini ranjang. Ini ranjang. Naam. Itna asyar. Itna asyar. Hada daftarun. Hadihi dafatiru. Naam. Ini buku tulis. Naam. Salasata asyar. Hada maktabun. Hadihi makatibu. Ini meja. Arba'ata asyar. Hada funduk. Hada funduku. Hadihi funadiku. Ini hadihi hotel. Funa atau fana? Fana. Hadihi fanadiku. Ahsan. Ini hotel. Naam. Khamsata asyar. Hadihi sa'atu. Hadihi sa'atun. Hadihi sa'atun. Naam. Ini jam. Mufrad maupun jama'nya memang hukumnya mu'annas dua-duanya. Nah, lanjut. Sittata asyar. Sittata asyar. Hadihi sayyaratun. Hadihi sayyaratun. Nah. Ini mobil. Terus. Sab'ata asyar. Sab'ata asyar. Hadihi ta'iratun. Hadihi ta'iratun. Naam. Ini pesawat. Naam. Tamaniyata asyar. Zalika najmun. Tilka nujumun. Naam. Tilka nujumun. Sahih. Itu bintang. Naam. Tis'ata asyar. Tis'ata asyar. Tilka sayyaratun. Tilka sayyaratun. Naam. Itu mobil. Naam. Jamaknya bagaimana tadi? Sayyaratun. Nah, bedanya apa dengan bentuk mufradnya? Bedanya di panjang, Ustaz. Nah, di jamak ra'nya setelah itu ada alif. Ya, ahsan. Di panjang, Ustaz. Ahsan, Tayy Abdurrahman. Ada pertanyaan, Abdurrahman? Nah, jawaban antum betul semua, Masya Allah, mumtaz. Cukup, Ustaz. Jazakallahu khairan, ya Abdurrahman. Barakallahu fiik. Ya, wa'iyyat. Barakallahu, Ustaz. Kita tunggu teleponnya pekan depan, Insya Allah. Insya Allah, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair akh Abdul Rahman di Samarinda. 19 soal sudah dibaca dengan baik. Alhamdulillah, barakallahu fik. Nah, kita masuk latihan ketiga. Asan. Nah, kita berikan ke Abu Adam dan Ibnu. At-tadrib ats-tsalits atau at-tamrin ats-tsalits. Ashir ilal asma'il atiyati bismi isyaratin munasibin lil qaribi. Hada, hadihi, haulai. Ashir, tunjuklah ilal asma'il atiyah, ke kata-kata benda berikut. Bismi isyaratin munasibin lil qaribi, dengan kata tunjuk yang sesuai, yakni untuk yang dekat. Jadi tidak bebas, hanya dekat saja. Pilihannya salah satu daripada yang tiga, hadza atau hadhihi atau haulai. Nah, seperti biasa kita bagi dua dengan abuhu wa ibnu. Ada 17. Sebagaimana biasa 10 soal kita berikan ke Abu Adam, 7 soal sisanya Adam. Siap? Fadhal. Sudah mulai mengantuk saya Adam sepertinya. Setelah ini kita istirahat insyaallah. Hada akhir tamrin, nakrawha insyaallah hadhihi al-lailah ya Abu Zuhri. Nah, tuma akhtim al-majlis. Awalan. Hada rajulun. Hada rajul, ahsant. Tarjim. Ini seorang laki-laki. Naam. Haula rijalun. Iqra'i rakam. Hai. Sanian. Haula rijalun. Haula'i rijalun, ahsan. Mereka ini para lelaki. Naam. Rajulun masuk ke al-akil atau ghairul akil ya? Al-akil ya, Ustaz. Al-akil. Ahsant. Al-thalith. Thalith. Hazihi. Haza kalbun. Haza kalbun. Naam. Mana hadaj ila tarjamah? Mubasharatan. Arba'ah. Rabi'an, hadhihi kilabun. Naam, kenapa pakai hadhihi? Kenapa dia mufrad mu'annath? Jamu ghoir akil. Jamu ghoir akil. Khamisan, hadhihi durusun. Hadhihi durusun. Nah, durusun jamak dari apa ini? Darsun. Darsun, terus. Sadisan, haula mudarrisuna. Mudarrisuna. Prioritas di. Mudarrisuna. Naam. Haulai mudarrisuna. Ahsan. Menggunakan haula. Ya, naam. Sabian. Sabian. Haula akhwatun. Akhwati. Akhwati. Haulai akhwati. Nah, haula jamak daripada hadha dan jamak daripada hadhihi. Nah, bisa untuk mudhakar, bisa untuk mu'anath. Thaminan. Thaminan. Hadhihi aqlamun. Naam. Tasian. Hadha kitabun. Hadha kitab. Ma mana hadha kitabun? Ini sebuah kitab. Naam. Al-akhir. Al-akhir, al-ashir. Hadhihi sayyaratun. Hadhihi sayyaratun. Jamil. Sab'u al-bawaqi. Anta ya akhir kirim. Anta akhir man yakra hadhi al-laylah. أحد عشر. أحد عشر. هذه سيارات. هذه سيارات. ما معنى هذه سيارة؟ satu mobil. Ini. Ini sebuah mobil. Ini sebuah mobil. أحسنت. 12. 12. هذه himarun. Hah, yakin hadhihi? Himarun mufrad wala jamak? Mufrad. Mufrad. Ala jamak humur. Berarti hadha atau hadhihi? Hadhihi. Hadha. Hadha himarun. Naam. Apa artinya? Ini sebuah keledai. Sebuah apa seekor? Seekor. Seekor keledai. Ahsant. Terus, 13. Haza kutubun. Kutubun. Haulai kutubun. Haulai kutub. Apa arti haulai kutubun? Mereka ini buku-buku. Bukan. Hadhihi kutubun. Ahsant, hadhihi kutubun. Ini buku-buku. Iya. Ma bika akhir laila hadhihi. 14. Hadhihi humurun. Humurun, nah. 15. Haza ainun. Ainun mudhakkar wala muannas? Muasangan. Hazihi ainun. Ahsan. Apa makna ainun? Mata. Mata. Naam. 16. 16. Hazihi tabibatun. Hazihi tabibatun. Naam. 17. Apa makna hazihi tabibatun? Satu orang dokter perempuan. Ini dokter perempuan. Iya. 17. 17. Haulai tabibatun. Naam. Apa artinya haulai tabibatun? Banyak. Mereka ini? Mereka ini para dokter perempuan. Para dokter perempuan. Jazakallahu khairan ya akhil kirim. Jazakallahu khairan khair. نعم هذا آخر ما نقرأ يا بزوري أي نعم سيد نفوض الأمر إليك الآن طيب جزاكم الله خير pada أخ آدم dan أبو آدم telah membaca latihan kedua latihan ketiga Alhamdulillah di 15-17 nomor dan Alhamdulillah sudah kita simak jawabannya masih terkait dengan penunjukan isim isyarah untuk akhir dan ghair akhir dan kita angkat beberapa pertanyaan di penghujung kajian طيب لا بس طيب Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makna akil dan ghairi akil ini apakah hakiki atau majazi Ustaz? Nah. Hakika wala majazi. Tidak ada istilah begitu dalam kaidah nahwu dan sharf. Nah. Itu bukan ilmunya di situ. Nah. Baik. Jazakallahu khair, akhi barakallahu fi yang bertanya dan kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Untuk penunjukan isyarah yang jauh Ustaz, apakah juga dihukumi mu'annats untuk benda yang mufradnya ghairu akil? Nah, antum lihat di halaman 94, di situ ada kata tunjuk yang ba'id. Ada dhalika najmun, ketika najmun berubah menjadi nujumun, maka berubah menjadi tilka. Tilka nujumun, nah, jawabannya itu. Masya Allah. Jawabannya di latihan berikutnya ya. Latihan 4 nanti akan dibahas juga itu lebih lanjut. Nah, insyaallah. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Naqtafi Ustaz untuk pertanyaan. Naam, alhamdulillah. Intahaina min at-tamrin ats-tsalits hadhihi al-lailah. Wa yabdu anna al-ikhwa huna fi studio kadhalika ta'ibu. Naam. Wa ana mut'ab kadhalik fa nakhthif al-majlis, kita tutup. Insyaallah. Anggap saja malam ini sebagai pemanasan. Nah. Kalau kita olahraga, kalau langsung lari 10 kilo nanti enggak bagus. Kita jalan kaki dulu saja, 1 kilo saja sudah cukup. Nah, alhamdulillah malam ini kita bisa bertemu kembali. Insyaallah kita akan sambung di pertemuan berikutnya. Saya tutup. Subhanallahi hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.